Bagaimana hukum memakai pakaian yang di belakang ada tulisan sehingga dapat mengganggu khusyuan yang sedang sholat di belakang kita? Misalnya tulisan di baju ataukah tulisan pada sarung. Nah, walhasil kita berusaha menghindar ya dari segala sesuatu yang dapat merusak konsentrasi sholat kita dan sholat saudara-saudara kita kaum muslimin. Nah, dan bukan berarti juga, sebab terkadang ada yang berlebihan. Orang pakai baju putih bersih pun mungkin orang ya, naam, orang bisa saya, oh ini bisa merusak sholat saya karena dia pakai baju baru misalnya, bajunya baru sekali. Sekian saya melihat, oh ini pikiran saya melayang, dibeli di mana orang ini pakaiannya, ya. Nah, nah tentunya tidak berlebihan. Apa yang disebutkan bahwa ini boleh dipakai, maka kita boleh memakainya. Nah, apa yang disebutkan dalam syariah bahwa yang demikian boleh, maka kita boleh memakainya. Nah, asal hukumnya boleh seorang itu memakai pakaian, terkecuali kalau tulisan ini dapat merusak konsentrasi. Sekarang ini kita kadang-kadang melihat ada tulisan yang ya kelihatannya dapat merusak konsentrasi seorang yang sholat. Nah, ya apalagi tulisan-tulisan di belakang pakaian anak-anak muda itu macam-macam, ya. Yang membaca tulisan ini gila misalnya. Ya. Jadi kita kalau membaca ini berarti kita sudah tertuduh seperti orang gila. Itu kalau di ya dipakai lalu kemudian kita masuk ke dalam sholat kita dalam keadaan demikian akan merusak ya sholatnya kaum muslimin.